Burung hasiaku, burung buhabajuku, nabasa nunga magu dan kuda buruku jala koto diramu cituhani burung hasiaku burung panggoarku nala burung hasiaku, burung panggoarku, nalagu burju maho, nama sikolai anggiat dapo, nasidita por aquí y con burjujana una. Terima kasih.